begini, layulah kini bunga pun layu, dan kini tak lagi bersemi. Ku sesali berjumpa denganmu, namun semua telah terjadi. Sanggupkah aku untuk menghadapi kenyataan yang pahit ini? Hilang sudah, hilang tanganku, hilanglah harapanku. Kau hancurkan perasaanku, kau buat rasa hatiku. Siksa diriku, namun cukupkah pengorbanan diriku? Begini, layulah kini bunga ku layu, dan kini tak lagi bersemi. Ku sesali berjumpa denganmu, namun semua telah terjadi. Sanggupkah aku untuk menghadapi kenyataan yang pahit ini? Hilang anganku, hilanglah harapanku. Kau hancurkan perasaanku, kau buat resah hatiku. Sampai kapankah derita ini kan berakhir dari diriku? Belum puas kau siksa diriku, mau cukupkah pengorbanan diriku? Diriku yang rasakan. Karena hati ini tak mungkin dapat terganti. Bila saja kau masih ingin kembali. Yes. bukan hanya untukku. Dari semula ku merasa ada yang lain di hatimu, tapi kini telah terjadi. Semua ku korbankan untukmu tanpa ada rasa penyesalan di hatiku. Kini engkau pergi tinggalkan diriku di saat aku sangat menyayangimu. Aku tak merasa diriku bersalah ataukah nasib tak berpihak padaku. Sakit hati ini biarlah ku bawa, tak ada sedikit dendamku padamu. Aku menangis mungkin kali ini tangisan yang korbankan untukmu tanpa ada rasa penyesalan di hatiku. Kini engkau pergi tinggalkan diriku di saat aku sangat merasa diriku bersalah ataukah nasib tak berpihak padaku. Sakit hati ini biarlah ku bawa, tak ada sedikit dendamku padamu. Aku menangis mungkin kali ini tangisan yang diriku di saat aku sangat menyayangimu. Aku tak merasa diriku bersalah ataukah nasib tak berpihak padaku. Sakit hati ini biarlah ku bawa, tak ada sedikit dendamku padamu. Aku menangis mungkin kali ini tangisan yang terakhir. Mungkin kali ini tangisan yang terakhir. Yeah. Semua aku di sini. Bila itu yang kau ingin dariku, ku tak sanggup untuk menunggu. Terlalu banyak dusta di hatimu. Terima kasih. deras air mataku, tiada tertahan membasahi pipiku. Cinta yang tumbuh dan bersemi di hatiku, haruskah kini berakhir sampai di sini? Ingin ku melupakanmu, namun hatiku tak mampu. Ingin ku melepaskanmu, namun semakin ku tak mampu. Bolehkah ku peluk dirimu dan menangis di pelukanmu? Inilah pintaku yang terakhir kasih, ku mohon kepadamu. Peluk dirimu, menangis sepuas hatiku, sebelum aku pergi jauh darimu. Oh, yang sesungguhnya yang ku rasakan. Melupakanmu ataupun akan terjadi setiaku sampai mati kepadamu. Peluklah tak diriku dengan kata hatiku, aku ingin selamanya. Cinta ini jangan pernah dalam tidurku. Dan jujur ku katakan, demi Tuhan aku cinta kepadamu. Itu yang sesungguhnya yang ku rasakan. Tak mungkin melupakanmu apapun yang akan terjadi, setiaku sampai mati kepadamu. Peluklah peluk diriku dengan lekat hatiku, aku ingin selamanya. Selalu bersamamu, selalu menyayangmu. Cinta ini jangan pernah berakhir. Tak mungkin melupakanmu apapun yang akan terjadi, setiaku sampai mati kepadamu. Peluklah peluk diriku dengan lekat hatiku, aku ingin selamanya. Aku ingin selamanya. Selalu bersamamu, selalu menyayangmu. Cinta ini jangan pernah berakhir. Cinta ini jangan pernah berakhir. sampai aku tertidur sayang di dalam pelukanmu. Hawa dan bawalah aku bersamamu ke dalam mimpi-mimpi indah. Datang kasih, datang padaku. Aku rindu padamu. Beri aku seikat kapan dengan kesungguhan. Seperti biasanya hanya mimpi. Tak seperti biasanya kau peluk pipiku, tak seperti biasanya kau sentuh bibirku. Kau begitu mesra, tak seperti biasanya. Seperti biasanya kau sentuh bibirku, kau begitu mesra, tak seperti biasanya. Oh, oh, oh, tak seperti aku. hidupku hanya satu dirimu. Begitu dalam cintaku padamu. denganmu. Tak sanggup aku terpisah denganmu. Langitku sayang.

setiap bulan itu kau kirim kartu ulang tahun. Untuk siapa kado berwarna biru? Mengapa harus aku cerita? Yeah. datang, terpaku sepi di sini. Hanya rembulan malam senyum untukku. Sering ku bertanya pada hatiku ini, mengapa jatuh cinta pada dirimu? Sedang kau kini tak sendiri lagi, kau telah berdua. Namun entah mengapa sebabnya aku jatuh cinta. Terkadang ingin ku menepi semua rasa di hatiku, atau ku buang saja kenangan bersamamu. Kendati begitu berat untuk melupakan dirimu, ku rasa kita tak mungkin lagi bersatu. Memang ku akui terlalu sayang padamu, tak mungkin melupakan kasih sayang padamu. Sering ku bertanya pada hatiku ini, mengapa jatuh cinta pada dirimu? Sedang kau kini tak sendiri lagi, kau telah berdua. Namun entah mengapa sebabnya aku jatuh cinta.